بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر. Dan kita masih membahas permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang dilarang. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca poin yang ketiga, yaitu bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Seorang muslim menjual suatu barang kepada pembeli lain, sementara pembeli itu sedang melakukan transaksi dengan penjual yang lain pula. Itu dilarang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din." Janganlah salah seorang di antara kalian menjual sesuatu kepada orang lain sementara orang lain itu sedang melakukan transaksi atau kesepakatan dengan penjual yang lainnya. Sekarang poin yang keempat, ini hampir mirip dengan poin yang ketiga, dalilnya juga sama, hanya beda gambaran. Qala ar-rabi' asy-syira'u 'ala asy-syira', membeli suatu barang dari penjual, sementara penjual itu sedang melakukan transaksi dengan pembeli lain. Kalau kemarin dilarang menjual suatu barang kepada pembeli, sementara pembeli itu sedang melakukan transaksi dengan penjual yang lain. Nah, di sini dilarang membeli suatu barang sementara sang penjual sedang melakukan transaksi dengan pembeli yang lain. Misaluhu an yaqula liman ba'a syai'an ifsakhil bai'a wa ana ashtarihi minka bi akthar ba'da an ittafaqa al bai'u wal mushtari 'ala tsaman. Contohnya, misaluhu contohnya, an yaqula, seseorang berkata, liman ba'a syai'an, kepada penjual, di mana penjual itu menjual suatu barang ke pembeli yang lain. Datang pembeli kedua berkata kepada sang penjual, ifsakhil bai', batalkan transaksimu dengan dia, putuskan sudah, jangan dilanjutkan. Ana ashtarihi minka bi akthar, saya yang akan membeli dengan harga yang lebih. Contoh, ada seorang jual motor kepada pembeli pertama. Sedang negosiasi, tawar-menawar, kemudian terjadi kesepakatan, ya sudahlah, ini motor fiction harganya 12 juta second. Dari 13 juta tawar-menawar turun 12 juta. Ya sudah, sepakat ya, tinggal melakukan pembayaran, sudah sepakat. Barang sudah dilihat, kondisinya sudah diketahui, harga sudah ditentukan, tinggal melakukan pembayaran. Datang pembeli kedua, yang dari tadi sudah mengikuti alur dari tawar-menawar barang. Kemudian berbisik kepada pembeli, sudah batalkan saja sama dia. Saya beli 13 juta tanpa menawar. Ya, seperti ini enggak boleh. Dilarang. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menjual suatu barang kepada orang lain sementara orang itu sedang melakukan transaksi. Ingin menjual barang kepada yang lainnya. Masuk kepada poin yang ketiga tadi, dalilnya. yang seperti ini dilarang. Wa hadhihi suratu dakhilatun fi an-nahyil waridi fil hadits as-sabiq. Dan gambaran ini poin nomor 4 dalilnya adalah, atau permasalahan ini masuk pada permasalahan sebelumnya, yaitu poin nomor 3. Dalilnya pun demikian. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Khamisan bai'ul 'inah. Yang kelima yang juga dilarang, jenis-jenis transaksi jual beli yang dilarang adalah bai'u al-'inah. Jual beli dengan sistem 'inah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara 'inah. Ini dilarang karena ada ancaman di akhir hadis ini. Wa suratuhu, gambarannya, an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajal. Thumma yashtariha minhu al-bai'u bi tsamanin hadirin aqall. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsamanal awwal. Gambarannya, bagaimana sih bai'inah? Sebagian orang menyatakan bahwa kredit, jual beli dengan sistem aksab ataupun kredit itu muharram, diharamkan. Kenapa? Itu termasuk dalam bai'inah, bai'ul 'inah. Apakah demikian? Maka dengan gambaran ini akan jelas. Yang dimaksud dengan bai'ul 'inah adalah wasuratuhu, gambarannya, an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar. Seseorang, si fulan A, menjual barang kepada orang lain, si fulan B. A menjual barang kepada si B. Di zamanin ma'lum, dengan harga yang telah diketahui jelas, ila ajal, dengan sistem pembayaran kredit. Ada unsur kreditnya, ada bau-bau kreditnya. A menjual barang motor misal. Menjual motor kepada si B dengan harga yang telah ditentukan. Bisa manin ma'lum. Berapa ini motor harganya? 15 juta. NMAX. Dengan harga yang telah diketahui. Waktunya ila ajal. Kredit ini enggak langsung kontan. Bisa setahun temponya, bisa setahun setengah, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung kesepakatan mereka berdua. Bisa setengah tahun pula. Yang jelas pembayaran itu secara kredit, bukan kontan. Thumma yashtariha minhul bai'u bithamanin hadirin aqal. Kemudian setelah terjadi transaksi serah terima, ya sudah, ini motor 15 juta NMAX saya bawa, kata sang pembeli. Dengan catatan saya membayar secara kredit hingga 1 tahun nominalnya 15 juta. Ya sudah. Ah, ini motornya, ambillah. Bawa. Dipegang, diterima. Kemudian dijual lagi kepada penjual pertama tadi. Sudah, ini sekarang motor sudah saya terima, harga sudah sepakat, waktu pembayaran cicilan sudah sepakat pula, ini sekarang saya jual lagi ke kamu. Dibeli lagi oleh pembeli, dibeli lagi oleh penjual pertama, yang tadinya penjual sekarang berprofesi sebagai pembeli. Ya sudah, saya beli lagi. Bithamanin aqal hadir, dengan harga yang lebih murah, 13 juta kontan. Pelaku transaksinya, ya mereka berdua saja. Barangnya, ya barang itu juga. Namun, ini disebut dengan hilah, untuk mendapatkan riba. Disinilah pelarangan tersebut, karena ada unsur ribawiyah. ibaratnya atau dengan kata lain, saya pinjam uang 15 juta, saya bayar setahun lagi. Kemudian, Afwan, ibaratnya saya pinjam uang 13 juta, dapat dia 13 juta, saya bayar selama setahun jadi 15 juta. Kalau seperti ini kan jelas ribanya, haram. Terang-terangan riba. Lu pinjam 13 kok bayar jadi 15. Ini kan jelas-jelas riba. Untuk menutupi riba yang jelas ini tadi, maka dicarilah alasan supaya tidak terlihat riba dan lebih mirip kepada jual beli. Kenapa? Ada transaksi, ada barang, ada uang, ada kesepakatan. Namun tetap yang seperti ini dikatakan riba oleh para ulama karena itu hilah muharramah, hilah yang dilarang. Seorang menjual barang kepada orang lain dengan sistem kredit, dengan pembayaran yang telah diketahui nominalnya, kemudian penjual pertama membeli lagi barang itu dari pembeli pertama dengan harga lebih murah, dengan sistem pembayaran kontan. Ibaratnya sekarang saya butuh uang ini. Misal ya, lebih jelasnya lagi. Saya butuh uang. Butuh uang 13 juta. Cari kesana kemari, kesana kemari, enggak dapat. Kalau bilang saya pinjam uang lah 13 juta hutang. Nanti saya bayar 15 juta. Ini kan kelihatan ribanya. Jelas haram. Akhirnya dia cari alasan apa kira-kira barang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Ya sudah, saya sebenarnya butuh uang, tapi supaya enggak terjadi riba, ini saya ada sepeda motor. Bayarlah, belilah oleh kamu, saya dia punya motor, saya beli, 15 juta kredit. Kemudian setelah itu saya jual lagi ke dia 13 juta kontan. Yang seperti ini dilarang. Iya, di situ ada transaksi. Dari mana sistem ribanya? Sebagian mereka menyatakan demikian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dari mana sistem ribanya? Allah menghalalkan jual beli. Ini kami sudah melakukan transaksi jual beli. Allah mengharamkan riba. Kami tidak melakukan riba. Jual belinya jelas, barangnya ada, waktunya diketahui, sama-sama ridha, syarat-syarat jual beli terpenuhi, barangnya ada, bisa diserah terimakan, bukan sesuatu yang gharar, sesuatu yang tidak diketahui barangnya, ada semuanya, bisa diambil saat itu juga. Kita katakan bala, ini jual beli tetapi hilah untuk memuluskan sebuah riba. Dan ini muharram. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari as-saman al-awwal. Dan hingga pada akhir waktu yang telah ditentukan, al-mushtari, pembeli pertama, dia akan membayar harga yang pertama pula. Jadi, pada intinya, dia mengambil uang 13 juta kontan, harus mengembalikan 15 juta secara kredit hingga waktu setahun misal, tergantung waktu kesepakatan mereka. Kan yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sanah thumma yashtariha al-bai'u minhu bi 40 alfan naqdan wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfa yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'sis sanah. Contohnya disebutkan oleh para ulama di sini, contohnya kan yabi'a ardan bi 50 alfa, seseorang menjual sebidang tanah nominalnya 50 ribu real, 50 juta rupiah, ini satu kaplingan harganya 50 juta. yadfa'uha ba'da sana, yang akan dibayarkan setelah setahun, tempo waktunya setahun. Tsumma yashtariha al-ba'i'u minhu, kemudian setelah selesai transaksi tadi dengan sistem pembayaran kredit, al-ba'i, sang penjual, membeli lagi dari pembelinya. Yang tadi sudah dia jual tanah itu, dia beli lagi. Bi 40 alfan naqdan, dengan 40 juta kontan. Jadi pada intinya mereka berdua sedang melakukan hilah. Penjual pertama memberikan kesempatan kepada pembeli pertama untuk mendapatkan uang secara kontan. Dapat dia uang 40 juta cash saat itu juga. Namun ada kemanfaatan bagi penjual pertama, yaitu 10 juta dalam tempo waktu 1 tahun. 40 juta diserahkan cash, tanah atau sebidang tanah atau kaplingan tadi, ini hanya alasan saja. Ada atau enggaknya enggak berpengaruh. Namun supaya tidak terlihat bahwa itu transaksi ribawiyah, dimasukkanlah sebidang tanah ini tadi sebagai tipuan, seakan-akan mereka memang sedang melakukan transaksi jual beli terbebas dari riba. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfa yadfa'uha al-mushtari ala ra'si sana, dan masih tetap ada dalam tanggungannya dari 50 juta tadi yang harus dibayarkan oleh pembeli ala ra'sis sana, di tahun depan. Dapat dia 40 juta cash di majelis itu, namun dia harus mengembalikan kepada sang penjual pertama 50 juta tahun depan. Ini hakikatnya. Ada ataupun tidaknya barang yang diperjualbelikan tadi tidak berpengaruh. Intinya dia dapat uang tunai dan akan mengembalikan dengan nominal lebih di tahun depan. Wa sumiyat 'aynah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ati 'aynan ay naqdan hadira. Dikatakan al-'aynah, disebut dengan bai' al-'aynah, adalah karena al-mushtari, pembeli yang kedua, ya'khudhu makana sil'ah 'aynan, mengambil barang itu dengan bentuk asalnya, bentuk semula. Dia jual tanah, kemudian dia ambil lagi tanah itu, walau dengan transaksi, dengan perbedaan harga. Barangnya ya itu juga, di majelis itu juga. Ini yang disebut dengan bai' al-'aynah, ainak dan hadira, dengan nominal uang tunai. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya pembeli yang kedua berbeda dengan pembeli yang pertama? Enggak masalah. Boleh kalau seandainya pembelinya yang pertama dengan yang kedua berbeda. Misal, saya beli motor 13 juta kredit. Saya beli ini ya motornya 13 juta kredit. Ya sudah, terjadi kesepakatan, ambil barang, bawa pulang, kemudian kita jual 10 juta kontan kepada orang lain. Bagaimana ini? Boleh. Loh, tapi kan kita punya sangkutan hutang dengan si fulan A yang pertama tadi. Itu urusan kita dengan dia. Beda transaksi dengan kita kepada pembeli yang lain, yang membeli dengan harga 10 juta tadi. Walau kita rugi 3 juta, katakanlah demikian. Namun, uang cash yang kita butuhkan kita dapat. Tidak ada sangkut pautnya dengan penjual yang pertama tadi. Dan ini tidak ada unsur ribawiyahnya, karena tidak ada kembali barang kepada penjual yang pertama. Ini diperbolehkan. Atau bagaimana kalau seandainya barang yang dilakukan transaksi itu berbeda? Misal, kita beli motor dari si fulan A, nominalnya 15 juta kredit, kita bawa pulang. Kemudian kita ambil barang yang lain, kita jual kepada yang kita beli motor darinya tadi. Saya punya motor ini. Barangnya lain. Atau kalau kita istilahkan dengan apa? Dengan apa? Tukar, tukar tambah. Bolehkah yang seperti ini? Boleh. Beda barangnya. Kita membeli motor dari dia, kemudian kita jual barang kita yang lain, yang itu masuk dalam barang dalam pembayaran tadi. Ya sudah, saya beli motor ini 15 juta, DP-nya ada motor saya di rumah. Ini, diserahkan. Dan itu dijadikan sebagai pembayaran secara kredit. Ini ada 4 juta, jadi sudah saya bayar 4 juta. Dari hutang motor 15 juta, karena saya punya motor yang buruk, yang tidak sebagus yang ini. Nah ini, ambillah. Masuk dalam pembayaran kredit tadi. Sisanya, kita menanggungnya hingga 1 tahun atau 6 bulan. Penjual yang pertama, ketika dia membeli barang kita, yang kembali kepada dia, bukan inah, bukan motor yang dia jual pertama tadi, tidak. Tetapi yang kembali kepadanya adalah barang yang lain. Ini yang seperti ini tidak masuk dalam yang pertama. Dengan sistem tukar tambah yang kita sering lakukan. Kita jual barang kita, kemudian kita masukkan dia bagian dari harga untuk membeli barang yang dia jual tadi. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. Jual beli yang seperti ini diharamkan karena itu merupakan hilah untuk bisa sampai kepada riba. Pinjam 13 juta, bayar 15 juta. Ini beli kredit 15 juta, dijual lagi ke dia, saat itu juga dapat uang kontan 13 juta. Sama. Qala fa'an ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha tabayatum bil'inati wa akhadtum adnab al-baqari wa taraktum al-jihada, sallatallahu alaikum dhullan, la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem inah, tadi gambarannya, dan kenapa disebut dengan bai'inah juga telah kita sebutkan. Wa khadhum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, artinya kalian sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pertanian kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di mana Allah tidak akan mengangkat, menghilangkan kehinaan itu dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Ini dalilnya yang menyebutkan tentang haramnya jual beli dengan sistem al-inah. Allahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya, bai'ul mabi' qabla qabdhihi, menjual barang sebelum diterima, sebelum dikuasai, sebelum sampai kepada dia. Nah, ini insyaallah pembahasannya kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.